Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari tentang penjazm dua fi'il mudhari. Ada empat macam. Yang pertama harfun bittifaq, ada satu yaitu in. Yang kedua adalah ismun bittifaq, ada sembilan isim. Sekarang kita masuk nauthalis, jenis yang ketiga. Qala syarih wa amana uthalis wa huwa makhtulifa fi annahu ismun aw harfun wal asahu annahu harfun fadhalika harfun wahidun wa huwa idma. Adapun jenis yang ketiga, yaitu apa yang diperselisihkan pada padanya tentang apakah dia itu isim atau huruf. Diperselisihkan apakah dia itu isim atau huruf. Yang lebih sahih, dia adalah huruf. Yang itu ada satu huruf saja, wahwa idma, yaitu idma. Terjadi khilaf apakah dia itu isim atau huruf. Yang sahih, dia adalah harf. Famithaluhu qawlu syairi, contohnya ucapan syair. Wa innaka idma ta'ti ma anta amirun bihi tulfi man ta'mu man iyahu ta'muru atiya. Wa innaka, dan sungguhnya engkau, jika engkau mengerjakan apa yang engkau perintahkannya, kamu akan mendapati orang yang kamu perintahkan itu mengerjakannya. Ini menunjukkan apa? Memberi perintah dengan contoh. Ya, dengan memberikan contoh. Nah, dan ini sangat bermanfaat ya, bagi setiap kita. Mungkin orang tua menyuruh anaknya sholat, orang tua di depan, artinya dia memberi contoh. Nah, membaca Al-Quran, demikian pula menyuruh anaknya membaca Al-Quran, orang tua harus memberi contoh. Tulfi man tak man iyahu ta'muru atiya. Kita perhatikan i'rabnya, barakallahu fikum. I'rabu al-wawu ala hasabi ma qablaha in harfu taukidin wa nasbin. Inna in harfu taukid wa nasbin yansibul isma wa yarfa'ul khobar wal kaf dhamirun muttasilun mabni al-fathi fi ma'ad nasbin ismu inna. Idma harfu syartin jazimin yajzimu fi'lain ala sahih ay anna harfun. Ta'ti fi'lun mudhari'un wa huwa fi'lu syarti, ini sahihnya di sini, ta'ti sebagai fi'il syarat jazm dengan idma wa alamatu jazmi hadfu harfi illah wa huwa al-ya. Tanda jazmin membuang huruf illah yaitu huruf ya. Tahunya dari mana? Harokat kasrah akhirnya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taktiru anta, engkau ya, yang mengerjakan apa yang engkau perintahkan. Ma ismun mausulun mabniyun ala sukun fi ma'in nasbin maf'ulun bih li ta'ti. Wal ismul mausulu yahtaju ila silatin wa aidin. Naam. Isim mausul itu butuh silah dan aid. Wa an dhamirun munfasilun mabni ala sukun fi ma'in mubtada anta. Wa ta harfu khitab mabni al fathhi la mahala min al i'rab. Amirun khabarun mubtada marfuun bihi wa alamatu rafi'i adhamma dhahira ala akhirih. Wal ba harfu jarrin wal ha dhamirun muttasilun mabniun ala al kasri fi mahali jarrin bi harfil jar. Wal jar wal majruru muta'alliqan bi amir. Wa jumlatul mubtada wal khabar silatul mausul la mahala min al i'rab. Wal a'idu al-ha min qawlihi bihi. Tulfi fi'lun mudari'un wa huwa jawabu syart wa jazauhu majzumun bi itma. Wa alamatu jazmihi hatfu harfil illah wa huwa al-ya' wa fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiru anta. Man ismu mausul mabni ala sukun fi mahalli nasbin mafulun bi awal li tulfi. Mutulfi menasabkan dua maful bi. Iya, dhamirun munfasilun mabni ala sukun fi mahalli nasbin maful bi muqaddam li ta'mur. Man ta'mur iyahu atiya. Maful bi muqaddam bagi ta'mur. Walha harfun dalun alal ghaibah la mahala lahu min al-i'rab. Ta'muru fi'lun mudhari'un marfu'un litajrud min nasib wal jazim wa alamatu raf'i dhamma dhahira ala akhirih wa fa'ilu dhamir mustatirun wujuban takdiruhu anta. Wa jumlatu min al-fi'li wal fa'il silatul mausul la mahala min al-i'rab wal 'a'ilu dhamirul munfasilu iyyahu. Atiya maf'ulun bihi sanin. Fitul fi man ta'muru i man ta' man iyahu ta'muru atiya. Man maf'ul bih pertama, atiya maf'ul bih kedua. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Wa jumlatu syarti fi mahali raf'in khobar inna. Jumlah syaratnya khobar inna. Fi mahali na'am jazmin. Afan, fi mahali raf'in khobar inna. Asyahidu. Yang menjadi syahid dalam pembahasan dalam bait syairin adalah idma haitsu jazimat fi'lain wa huma ta'ti wa tulfi. Qala Ibnu Hisham fil Mughni fil kalami 'ala idma wa 'amaluhal jazmu qala wa 'amaluhal jazma qalilun intaha. Berkata Ibnu Hisham dalam Al Mughni tentang pembicaraan tentang idma, beramalnya idma menjazmkan itu qalil, sedikit. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, ini pembahasannya panjang ya, syair apa ta'liknya juga. Insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Bismillahi taala naktafi bihadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin barakallahu fikum.